أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن شاء الله kita mulai dari perkataan Abu Suja wa mashur ra's, mengusap kepala. Kalau diterjemahkan di sini, mengusap sebagian kepala. Al-fardur rabi' mashur ra's li qawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum wa laysa al-muradu huna masha jami'i ar-ra's li hadith al-Mughira أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين، رواه مسلم. ولأن من أمر يده على هام اليتيم صح أن يقال مسح برأسه، وحينئذ فالواجب ما ينطلق عليه اسم المسح، ولو بعد شعرة أو قدره من البشرة. Bisa juga walau ba'du sya'ratin, sebagai khobar kana mahdhufa. Walau kana ba'du sya'ratin أو قدره من البشرة. وشرط الشعر الممسوح ألا يخرج عن حد الرأس لو مده بأن كان متجعدا، ولا يضر مجاوزة منبت الممسوح على الصحيح، ولو غسل رأسه بدل المسح sebagai badal sebagai pengganti masah، au alqa alayhi qatratan wa lam tasil aw wad'a yadahu allati alayha al-ma'u ala ra'sihi wa lam yumirraha ajza'ahu ala as-sahih. Qala fi ziyadati ar-rawdah wa la tata'ayyanu al-yadu lil masah بل يجوز بخشبة أو خرقة و أو خرقة بله خرق يا خرقة بله خرقة بله وغيرهما، ويجزئه مسح غيره له، والمرأة كالرجل في المسح، والله أعلم. خلاص فهمتم؟ Fahimta ya Tamim? Mas ini? Mas Wildan, fahimta? InsyaAllah? Holas, Ishrah, ya Wildan. Ishrah bil Arabiyah. Gimana kalau nahnu nashrah bil Arabiyah? Boleh? Boleh bagi antum, bagi Pak Sumitro enggak boleh. Baik, coba kita baca terjemahannya. Mas Habibi, bisa dibaca? Silah. Dari Mas Hubak Diras. 4. Mengusap sebagian kepala. Fardu keempat adalah mengusap kepala sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Famsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Al-Ma'idah ayat 6. Yang dimaksud di sini bukan mengusap seluruh kepala sesuai dengan hadis Mughirah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap ubun-ubun beliau, sorban beliau dan khuf. Hadis riwayat Muslim. Juga karena barang siapa yang mengusapkan tangannya pada ubun-ubun anak yatim, maka dia disebut mengusap kepalanya. Dengan demikian yang wajib adalah apa yang sudah bisa disebut mengusap, meskipun sebagian dari rambut atau seukuran kulit. Syarat rambut yang diusap adalah yang tidak keluar dari batas kepala, meskipun bagian yang memanjang, yaitu sekiranya rambutnya ikal. Sedangkan rambut yang sejajar dengan tempat tumbuhnya rambut yang diusap itu tidak bermasalah menurut pendapat yang sahih. Seandainya seseorang membasuh kepalanya sebagai ganti mengusap, atau dia menjatuhkan setetes air pada rambut lalu setetes air tersebut tidak mengalir, atau dia menaruh tangannya yang mengandung air pada kepalanya tanpa menyapukannya, maka hukumnya sah menurut pendapat yang sahih. An-Nawawi dalam Ziyadah Ar-Rawdah mengatakan, tidak harus dengan tangan dalam mengusap, melainkan boleh dengan kayu, sobekan kain, atau semisalnya. Sah juga orang lain yang mengusap kepalanya. Dalam hal ini perempuan sama seperti laki-laki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan mengusap kepala, sebagian, sedikit, atau seluruhnya, ini adalah permasalahan khilafiyah di antara ulama. Di sini ulama mazhab Syafi'i menetapkan dengan ijtihad mereka bahwasanya mengusap di sini hanya sebagian atau sedikit darinya enggak apa-apa. Ya. Tapi insyaallah yang kita baca di sini insyaallah mulai dari tata cara wudu Nabi, yaitu mengusapnya gimana tata caranya. Ya. Ada tata cara wudu Nabi mengusap kepala. Ya, mengusap kepala di sini dengan tata cara yang ada dari Nabi, maka dia sudah final, selesai. Begitulah tata caranya. Benar ulama Syafi'iyah berijtihad di sini sebagian, oke. Dengan istinbat dan dalil dari mereka yang insyaallah kita bahas. Juga kenapa mereka menyimpulkan seperti itu insyaallah mudah-mudahan kita bahas, dan apa bedanya dengan ulama yang menetapkan bahwa saya harus seluruh. Ulama yang mengatakan bahwa saya seluruh dari kepala ini, ya bagian kepala batasannya sini sampai tengkuk, itu diusap dengan air, itu sesuai dengan dalil. Ya, dalil itu dari hadis yang muttafaq alaih, Abdullah bin Zaid bin Asim, ana ambil dari Bulughul Maram radhiyallahu anhuma, dan sifat al-wudu berkata, ya secara ringkas diringkas langsung, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalanya, ya. Kemudian aqbala bi yadayhi, mulai dengan tangan kedua tangannya begini, dari depan kemudian ke belakang, adbar ke belakang, berarti kan seluruh. Wa fi lafdhin lahumah, dan dalam lafal milik keduanya, yaitu milik Bukhari Muslim, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Rasulullah memulai dari muqaddam ra's, dari permulaan ra's, hatta dhahaba bihima ila qafah, sampai pergi dengan kedua tangannya itu menuju ke qafah. Qafah itu adalah tengkuk belakang. Lah, belum cukup itu. Summa raddahuma, ya, raddahuma, yaitu mengembalikan keduanya ilal makan, ke tempat yang dimulai darinya, di sini lagi. Itu cara Nabi SAW. Untuk semua perselisihan yang ada, kalau selesai ngikutin ini, selesai. Ya kan? Itu ya, ngikutin sunnah aja udah selesai. Dan itu memaknai, berarti maknanya Pak, masahawam sahubbiru usikum mbak di sini, ba' lil ilsoq namanya, ilsoq, penempelan. Berarti ra's, semuanya yang disebut ra's ini, yaitu tempat tumbuhnya rambut kepala ini. Itu yang sesuai dengan sunnah, dan itu yang rukunnya seperti itu insyaallah. Tapi itu masalah khilafiyah sekali lagi. Jadi tidak ada pengingkaran dalam artian yang setengah, yang seperempat, tafadhol. Karena memang ada ulama madhab yang mengisyaratkannya. Walaupun seimannya kita, yaitu sepercayanya kita, yang sesuai sunnah itulah yang caranya yang benar. Wallahu a'lam. Baik. Tapi karena kita dalam konteks belajar fikih Syafi'i, walaupun kita, maksudnya bukan kita, antum juga belum tentu juga ikut ana. Terserah. Walaupun kita di sini tidak mengamini apa yang ada di sini, tapi minimal kita pelajari supaya kita tahu. Ya. Coba kita baca awal al-fardhu rabi' mashur ra's, mengusap kepala. Di sini dengan mengusap sebagian kepala. Fardu keempat adalah mengusap kepala sesuai liqauli ta'ala, sesuai dengan firman Allah, wamsahu bi ru'sikum. Wamsahu artinya mengusaplah, fi'il amr, ini fi'il amr. Ya baru tadi kita bilang. Amr itu apa? Qaulun yatadammanu talab al-fi'li ala wajhi al-isti'la. Lainnya memerintahkan siapa? Allah memerintahkan kepada siapa? Kita. Baik, apa yang diperintahkan? Usap. Berarti talabul fi'il, talabul masah itu. Memerintahkan untuk mengusap, tapi batasannya biru'usikum. Apa yang diusap? Kepala kalian. Lafal bi ini yang kemudian menjadi khilafiyah di antara ulama. Lafal bi, biru'usikum, khilafiyah di antara ulama. Ya. Kalau misalnya dalam syafi'iyah sendiri, lafal bi ini, ba'd, ba'd. Ya, sebagian. Nah, di sini katakan di sini oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, kata Imam Nawawi, "Wa qad dzakarna anna al-mashhura min madhhabina annahu ma yaqa'u 'alayhi al-ism wa in qalla." Telah kami sebutkan bahwasanya masyhur dari madhab kami, madhab Syafi'iyah, bahwasanya itu adalah apa yang disebut masah, usap, meskipun sedikit. Kayak dalam mazhab ngusap gini, atau yang tadi kita dikatakan di sini netesin aja sedikit termasuk masah. Enggak perlu sampai sebagian. Iya. Orang enggak tahu. Iya, makanya. Tapi gini, menurut mereka yang namanya masah mengusap itu ya enggak harus pakai langsung pakai tangan gini, enggak gitu. Ya Allah alam, makanya cari yang lebih selamat aja. Iya. Nah, ini ada juga dari Abu Hanifah. Mazhab milik Abu Hanifah ada 3 riwayat darinya tentang masah. Maksudnya 3 pendapat dari Abu Hanifah, tapi yang masyhur dalam mazhab Abu Hanifah rubu'ur ra's, seperempatnya kepala. Diukur seperempat. Ya segitulah. Ya. Baik. Kalau Abu Yusuf, kata Abu Yusuf, Abu Yusuf ini juga pengikut mazhab Abu Hanifah. Sepantaran maksudnya teman. Abu Yusuf mengatakan nisfu ra's, setengahnya kepala. Setengah. Jadi sampai sini berarti ya. Gitu. Lah, kalau misalnya Malik, Ahmad dan Al-Muzani, ya, Imam Malik, ya, Imam Ahmad dan Imam Al-Muzani. Al-Muzani ini muridnya Syafi'i sendiri. Mereka bertiga mengatakan jami'ur ra's, semua kepala. Ya. Ya. Begitu. Ini khilafiyah di antara ulama. Ya. Yang kita pakai, yang anda pakai jami'ur ra's. Pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad ini, bukan pendapatnya Syafi'i dan Syafi'iyah. Itu wallahu alam. Tapi kita pelajari langsung dari kitabnya. Nah, dikatakan dalam Kifayatul Akhyar, walaisal muradu huna masha jami'i ras. Bukan yang dimaksud di sini wa masha bi rusikum, mengusap semua ras, bukan. Maksudnya bukan itu. Li haditsin Mughirah, tersebab ada hadis Mughirah, an-nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa wa masaha bi nasiyatihi wa ala imamatihi wa ala al-khuffain, bahwa saya Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dan mengusap nasiyah. Nasiyah itu bagian jambul sini, ya, nasiyah jambul sini, ya, mengusap sini dan imamahnya, ya kan, lagi pakai imamah. Nah, wa'ala al-khufain, dan juga mengusap kedua khuf. Taib. Ini jadi pahami baik-baik. Syekh Taqiyuddin al-Hisni di sini menafsirkan wamsahu biru'usikum itu sebagian saja, yaitu cukup sini, gak apa-apa. Dicocokkan dengan hadith Al-Mughirah, Nabi SAW berwudu dan cukup mengusap nasiyah jambul dan bagian atas imamah, ya kan? Dan juga khufain. Nah, ada yang janggal gak? Atas imamah itu semua atau hanya atas bawah? Atas dikit-kecil, dikit aja. Dikit. Tapi gak semuanya, Pak. Gak semuanya juga, Pak, semua bagian serban gak? Karena repot juga, Pak, kalau misal semuanya copot nanti serbannya atau hancur. Tapi cukup depan. Baik, ada yang janggal enggak di sini dari Syahid Nun dalil ini? Janggalnya gimana? Ini konteksnya konteks rukhsah. Rukhsah ketika memakai imamah kita diperbolehkan, dirukhsahkan untuk cukup mengusap imamah, bahkan boleh tanpa mengusap rambut. Maka konteks rukhsah ini, halif yang berkonteks rukhsah ini enggak boleh dibawa ke konteks azimah seperti wa masahu biru'usikum. Jadi rukhsah itu lawannya azimah, Pak. Ya. Kalau misalnya kita salat 4 rakaat zuhur, kita menunaikan azimah namanya, yaitu keaslian hukum. Kalau rukhsah itu karena ada kondisi tertentu yang membuat dia lebih direndahkan kadarnya gitu. Nah, kita enggak bisa di sini mengkiaskan itu. Apalagi ada kalimat wa al-khufain. Al-khufain itu rukhsah. Ya. Ya boleh ketika safar, boleh ketika mukim, boleh. Tetapi mas'ul khufain tidak sama dengan ghuslu rijlain, beda. Ya. Baik, jadi enggak bisa ini. Kurang bisa diterima, ya. Dengan alasan itu sebagian boleh. Ya. Oke, okay, untuk oke. Okay. Sudah paham di sini ya tadinya? Kelas paham. Kemudian wali anna man amara yadahu ala hamil yatim sah an yuqal masaha bi ra'sihi. Kemudian juga dengan alasan lain beliau katakan karena barang siapa yang mengusapkan tangannya pada ubun-ubun anak yatim doang. Ubun-ubun bagaimana, Pak? Hah? Ini ya. Maka dia disebut mengusap kepalanya. Iya. Kalau misalnya enggak ada yang muda di sini, misalnya Wildan. Ana usap bagian ubun-ubun tok. Antum yatim bukan? Udah balik belum? Alhamdulillah. Misalnya ana usap ubun-ubunnya. Antum pasti menyebut, "Oh, dia sedang mengusap kepalanya," ya kan? Paham? Dia sedang mengusap kepalanya. Iya. Itu sahih dalam bahasa dibilang sedang mengusap kepalanya. Enggak harus semua kepala diusap. Nah, ini lebih kuat daripada pendalilan terhadap hadis tadi. Nah, kemudian dikatakan di sini fal wahina idzin, dan oleh karena itulah dengan demikian fal wajibu ma yantariku alaihi ismul mashh walau ba'da sya'rah au qadrahu min al basharah. Dengan demikian yang wajib adalah apa yang sudah bisa disebut mengusap. Yang wajib adalah apa yang sudah disebut mengusap, mau bagian mana aja terserah. Meskipun sebagian dari rambut atau seukuran kulit, woi sekecil apapun. Yang penting disebut mengusap. Berarti dalam mazhab Syafi'i ini sangat ringan, sangat longgar dalam masalah mengusap rambut, sangat longgar. Enak. Ya. Tapi kan tentu yang lebih enak, yang lebih baik adalah sesuai dengan hadis gitu loh. Bukan berarti mereka enggak mengikuti hadis, bukan berarti begitu. Kita nanti kapan-kapan kalau misalnya ini jangan menuduh mazhab-mazhab ini enggak mengikuti hadis. Enggak. Mereka mengikuti hadis semampu mereka. Cuma mungkin kadang pemahamannya versi mereka ada, versi kita mungkin beda dan seterusnya gitu. Jadi jangan menuduh tentang kita udah mengikuti hadis misalnya dengan kitab-kitab yang ada hadisnya, kemudian kita bilang ah mazhab Syafi'i banyak yang enggak mengikuti hadis, jangan ngomong gitu. Itu kurang ajar namanya itu. Kemudian wa syartu sya'ril mamsur, syarat rambut yang diusap alla yakhruja an haddir ra'si walau muddahu bi an kana mutaja'idan. Syarat rambut yang diusap adalah yang tidak keluar dari batas kepala meskipun bagian yang memanjang. Biar karena mutajaidan, misalnya rambutnya ikal, oh, maksudnya gimana tuh? yang tidak keluar dari batas kepala. Itu yang wajib. Oh, ini batas kepala keluar kan? Enggak diwajibkan itu. Ya kan? Itu bahkan enggak boleh. Kalau madzhab ini itu rambutnya panjang. Terus yang diusap bagian sini tok. Jadi kering, enggak boleh itu. Karena ini di luar kepala. Jadi ya yang ada di kepala aja, walaupun cuma sini tok enggak apa-apalah. Enggak apa-apa, gitu kan? Itu maksudnya. Baik. Kemudian wala yadurru mujawazatu manbatil mamsuhi ala sahih. Sedangkan rambut yang sejajar dengan tempat tumbuhnya rambut yang diusap itu tidak bermasalah menurut pendapat yang sahih. Paham enggak di sini? Rambut yang sejajar dengan tempat tumbuhnya rambut. Paham enggak, Bibi? Paham. Ngantuk, masih sakit masih. Enggak. Tidak masalah dengan rambut yang sejajar dengan tempat tumbuhnya rambut yang diusap itu. Maksudnya apa yang tahu? Silakan. Di ujung-ujung, Pak, ujungnya ya. Masih wilayah, tapi di ujungnya, Pak ya. Kalau yang udah sampai sini, misalnya kan, ini kan rambut kan belah tengah nih, set, kan? Sampai sini panjang, ya kan? Belah tengah. Paling kuntil anak ya. Nah, yang diusap malah yang sini. Kan gak nyambung. Kenapa? Ini bukan termasuk ros-ros ke sini. Nah, tapi kalau yang diusap sini, nah sini, kamu sini, sejajar dengan batasan tumbuh rambut, ya ini manbat tempat tumbuh rambut sini nih, ininya sejajar sini, maka nggak masalah. Makanya kalau misalnya rambutnya di sini dong, misalnya gini, gitu kan, nggak masalah. Dalam madzhab Syafi'i, kalau ana pendapat yang ana pegang bermasalah banget itu, nggak benar wudunya gitu. Bahkan bukan kurang sempurna lagi, Pak, batal, maksudnya nggak sah, harus diulangi pengambilan air terus itu kalau yang ana pegang. Gitu. Tapi kan ini kan beda mazhab, beda dalam mazhab. Ya, menurut pendapat yang sahih dalam mazhab. Ya. Dikatakan lagi di sini. Walau ghassala ra'sahu badal mas'i. Seandainya seseorang membasuh kepalanya sebagai ganti mengusapnya. Lihat. Jadi walau ghassala ra'sahu badal mas'i. Mencuci kepalanya sebagai ganti dari mengusap. Ah, ngapain ngusap, cuci sekalian. Ya. Kan? Au alqa alaihi qatratan. Nah, ini apa berlawanan jauh banget nih. Atau dia menjatuhkan setetes air pada rambut. Ting. Kan? Ya. Walam tasil. Enggak air tetesan itu enggak kemana-mana nih. Diam di rambut itu, apa gantungan di rambut kan? Nah, awwadu yadahu allati 'alayha al-ma'u 'ala ra'sihi, atau dia menaruh tangannya yang mengandung air pada kepalanya tanpa menyapukannya, ya. Walam yumirroha, tanpa menyapukannya, berarti tidak imror, tidak. Ya kan? Wadu yadahu, wadu al-ma' 'ala yadahi kan? Ya, air kan? Terus apa hukumnya dalam mazhab Syafi'i? Ajza'ahu 'ala sahih. Sahih. Maksudnya sudah cukup atas pendapat yang sahih dalam mazhab. Gitu. Jadi enak sebenarnya dalam. Ini enak nih. Iya, benar enak. Cuman kan enggak tenang kita nanti. Kalau udah tahu hadisnya. Di sini enggak disebutkan di sini hadisnya yang tadi kita sebutkan hadis Abdullah bin Zaid. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak disebutkan. Seandainya disebutkan, maka sudah menjadi final, enak dah. Begitulah caranya Nabi, itulah. Baik, kemudian qala fi ziyadat ar-raudhah, berkata Imam Nawawi dalam Raudhatut Thalibin kitabnya, mengatakan beliau, wala tata'ayyanul yadu lil mas'h. ya. Dan tidak harus dengan tangan dalam mengusapnya. Ya. Enggak harus. Bal yajuzu bi khashabatin au khariqatin. Bahkan boleh dengan kayu, sobekan kain, oh ya, gimana apapun. Ya. Pakai tangannya Habibi misalnya. Itu boleh. Sah. Dan memang sah, benar sah. Sah. Memang sah. Cuma kalau yang ini tentu jauh dari petunjuk Nabi gitu loh. Kalau yang ini sah-sah. Karena ibrohnya penting airnya, cara yang penting airnya ke semuanya gitu kok kita. Ya. Wa yujzi'uhu mashu ghairihi lahu. Oh ya, ini juga sah juga. Habibi mengusap kepala kita. Orang lain maksudnya. Pakai tangan Habibi misalnya mengusap. Cuma kalau di sini kan mazhab ini enak mengusap kepala, tinggal kepala ditepak gitu aja, letak, udah selesai gitu kan. Tapi kalau untuk yang kayak gini susah kok pakai tangan orang lain. Iya enggak? Susah, coba Mas bikin kuah-kuah. Susah banget itu, susah. Iya, susah. Gitu. Wal mar'atu karrajuli fil masah, dan perempuan itu seperti laki-laki juga dalam masah. Cuma mereka ada sedikit, ada beberapa kompensasinya, ada beberapa rukhsahnya, yaitu karena mereka punya jilbab dan kesulitan untuk melepaskannya di beberapa tempat, apalagi di tempat-tempat yang ramai umum, maka malah haram dilepaskan. Maka boleh bagi mereka cukup atas jilbab saja dan tidak harus semuanya, tidak harus semua ini rukhsah. Itu rukhsah, keadaannya rukhsah sebagaimana bolehnya imamah atas doang. Ya. Jadi dalam hadis enggak ada kulul imamah semuanya gini, enggak semua imamah. Enggak, tapi cukup bagian atasnya sudah selesai. Rukhsahnya gitu. Jadi diringankannya enaknya pas lagi rukhsahnya. Gitu. Tapi kalau dalam keadaan azimah normal enggak boleh dia mengamalkan rukhsah. Tapi ada yang mengatakan pakai peci kayak gini aja boleh di kayak imamah di atasnya. Boleh. Tapi wallahu alam takutnya itu salah, jadi enggak kita gunakan. Allah baiknya kayak gitu ha. Karena masah, kalau misalnya dibanyakin kayak gini jadinya gosel. Tapi boleh, maksudnya sah-sah aja kalau antum bawa segini air terus gitu. Boleh. Habis itu langsung kaki. Oh, enggak ada di sini telinga. Ya udah. Ya udah. Telinganya juga di sini. Jilbab ya. Hah? Kan telinga itu masuk dalam ra'as juga. Dalam ayat-ayat wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, enggak disebut udhunaikum. Tapi udhun termasuk harus enggak? Harus. Harus. Jadi kalau kepala aja boleh di jilbab, maka telinga pun iya. Lagi pula kok kayak gini-gini juga susah. Gimana coba caranya? Kan telinga. Oh, enggak tahu. Enggak pernah. Sama. Buka baju biar buat juga. Nah, kan kayak gini kan, kita kan kalau normalnya gini. Terus gimana sih? Anda malah lupa kalau misalnya dalam keadaan kayak gini, tapi otomatis kalau diwudu. Ya. Gimana sih? Gini ya kan, dohirnya aja gitu. Kalau kita pakai jilbab kan gini, sini kan. Nah, sini kan. Oh, bukan kita, kalau aku pakai jilbab. Lah untuk memasukkan kayak gini kan susah. Colok-colok gitu. Jadi ngusapin gimana, Ustaz? Ya udah gini-gini, gini-gini aja udah. Jadi dari bawah. Hah? Enggak ngusap pakai gini-gini ya, enggak. Karena ketika hidung, ketika hidung. Telinga kan, itu zahirnya saja yang kita ingin, zahirnya saja loh. Enggak harus detail semuanya sampai dalam gitu, enggak diinin detail sampai kotorannya dikeluarin, enggak. Zahirnya aja udah, selesai, dah selesai. Dia pas pakai jilbab, maka begininya aja loh. Dah, udah selesai. Dan itu masah, bukan ghusl, jadi enggak usah pakai banyak air. Dan bukan pakai air baru, air bekas dari ini, kepala, langsung ini, gitu. Gampang insyaallah. Itu sesuai dengan hadisnya. Riwayat Muslim. Nah. Gimana Mas Ari? mempraktikkan nanti. Oke, enggak ada pertanyaan lagi? Kelas jelas insyaallah taala ya. Jadi ada khilafi masalah ini dan tidak perlu kita gontok-gontokan dalam masalah ini. Enggak usah ngotot. Tapi memang ya kasihan gitu loh ya. Ada hadis gitu kan tapi enggak ini. Ya, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum. Baik. Alhamdulillah.